takkan hilang melekat selamanya, kenangan takkan lenyap tertanam dalam jiwa. Kenangan air mata tak jua mau redam ketika sang pencipta sang pencipta.